Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebutkan amma ba'd, sebutkan faedah dari pertemuan yang lalu. Rahmat, perlunya bagi seorang hamba untuk mengucapkan insyaallah, dan bahwasannya mengucapkan insyaallah itu semakin menambah kepastian dan juga semakin menjadikan hajatnya terkabul. Kecuali dalam doa. Dalam doa enggak boleh meminta dan mengatakan insyita. Adapun dalam berita, dalam memberitakan, maka ini disyariatkan untuk mengucap insyaallah. Tapi dalam doa tidak boleh mengucapkan insya Allah. Dalam doa harus minta dengan sangat. Apalagi faedahnya, Radin. Depan sini biar gak jatuh kamu nanti, jatuh kamu tuh. Apa faedahmu apa? Kesulitan terkadang mendatangkan kemudahan. Di mana di setiap musibah pasti ada hikmah. Atau kesulitan membawa kemudahan, musibah membawa hikmah. Di mana diambil dari mana ini? Diambil dari mana di? Diambil dari lelahnya Nabi Musa. Lapar dan lelahnya Nabi Musa ini membawa hikmah, sehingga beliau ingat terhadap ikan yang sudah pergi. Maka ini adalah musibah membawa hikmah. Apalagi Pak Sulaiman, insyaallah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ta'liqon, yang artinya belum tentu. Tahqiqon itu pasti. Taib Hasan ta. Insyaallah itu ada dua, insyaallah tahqiqon dan insyaallah ta'liqon. Ta'liq gantung atau yang belum pasti. Apalagi Yazid? Perjalanan menuju kepada perkara yang dicintai akan terasa menyenangkan dan sedikit membawa rasa lelah. Karena apa? Karena perasaan senang itu mengurangi efek pada organ-organ yang merasa lelah itu tersibukkan dengan pikiran yang senang. Melakukan pekerjaan yang disukai itu akan mengurangi rasa lelah. Kenapa? Karena sensor-sensor rasa lelah dalam tubuh itu akan tersibukkan dengan rasa senang yang dialami. Makanya kadang anak-anak itu sampai kuat main game, gak makan, gak minum, karena ada rasa senang. Demikian juga para salihun, orang-orang saleh, mereka itu beribadah dan mengambil kelezatan, ya talazzat, merasa lezat dengan ibadah tersebut hingga tidak merasakan lelah. Nabi SAW, beliau kuat untuk berpuasa wisol, menyambung sampai ke sahur. Karena beliau kuat, karena beliau memiliki rasa senang dan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana itu akan menjadi kekuatan tersendiri. Demikian juga berlaku di dalam safar. Safarnya seseorang menuju kepada hal-hal yang dia sukai, itu akan mengurangi dari rasa lelah perjalanan tersebut. Apalagi faedahnya? Pak Ibrahim, punya faedah Pak Ibrahim? Siapa lagi yang punya faedah? Ustaz Dad, apa yang kamu tulis Dad? Apa? Seorang murid hendaknya jujur kepada gurunya apabila melakukan kesalahan. Makanya diambil pelajaran Dad ya. Kamu harus jujur ketika melakukan kesalahan. Kamu harus jujur, gak boleh berdusta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu kepada derajatnya orang-orang jujur as-siddiqin. Apalagi faedahnya? Satu lagi. Siapa yang menyebutkan? Daniel, apa Nil? Tanggung jawab ketika diberi amanah dan menyandarkan kesalahan kepada diri sendiri, karena memang dialah yang bertanggung jawab atas amanah tersebut. Diambil dari ucapan fa'inni nasitul hud. Seorang murid berani untuk bertanggung jawab. Ini juga faedah lain. Jujur itu lain, berani tanggung jawab itu lain. Maka bisa ditambahkan, di antara faedah dari ayat ini adalah berani bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kesalahan. Betapa banyak orang melakukan kesalahan enggak berani bertanggung jawab. Maka itu bukan ciri seorang mukmin. Seorang mukmin ketika melakukan kesalahan berani untuk bertanggung jawab, berani untuk memperbaiki, siap untuk islah, untuk melakukan perbaikan. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. Masih kurang satu ayat. Qala ara'aita id awaina ila as-sakhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa as-syaitan wa an adhkura wa attakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ketika Yusha bin Nun ditanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mana ikannya, bawa sini. Dan juga faedahnya ya ikhwan, dalam membawa ikan, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak banyak menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak menentang Allah. Ketika disuruh bawa ikan, beliau nurut. Enggak terus gimana ya Allah, nanti gimana kok ikan juga tak makan, ikannya juga dipakai untuk tanda, ini gimana? Tidak, tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam pasrah sepenuhnya, manut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Qala ara'aita id awaina, maka sang pemuda itu mengatakan, tahukah engkau ketika kita menuju kepada batu yang besar itu, sesungguhnya di sana aku telah melupakan ikan. Aku lupa tentang perkara ikan itu. Dan tidaklah membuat aku lupa kecuali syaitan. Ma ansanihu. Ansanihu ini adalah termasuk bacaan dari bacaan yang khusus dibaca oleh Hafiz, riwayat Hafiz Ibn Sulaiman dari Asim Ibn Abi Nujud. Karena 10 qiraah yang lain tidak seperti ini. Ansanihu dalam Al-Quran cuma ada 2, qiraahnya hafaz, yaitu yang membiarkan domir sesuai dengan aslinya. Domir ini kan domir nasab, itu memang aslinya itu dhammah, mabniyun alat dom. Cuma kalau didahului oleh kasroh atau didahului oleh ya, seharusnya itu dikasroh domirnya itu ansanihi, harusnya itu seperti itu. Tapi di sini di dhammah sesuai dengan asal, sesuai dengan asal domirnya, dan itu menyelisih kias dalam Al-Quran, dalam bacaannya hafaz. Karena ada banyak bacaan, ada 10 bacaan yang masyhur. Salah satunya adalah yang paling masyhur, yang paling banyak kita ketahui adalah, dan yang kita ajarkan, karena kita enggak punya ilmu qiraah, taunya cuma riwayatnya hafaz. Ini riwayatnya hafaz Ibnu Sulaiman dari Asim Ibn Abi Nujud, itu domirnya hu ini di dhammah, dan itu terasa asing karena biasanya ansanihi, karena sebelumnya kasroh, maka seharusnya disesuaikan pakai kasroh juga. Tapi dalam surat Al-Kahfi di sini domirnya tetap di dhammah ansanihu. Dan satu lagi di mana? Ada dua. Satu lagi di mana? Di surat apa? Fikri, di surat apa? Di surat Al-Fatih. Wa man aufa bima ahada alaihu Allah, alaihu Allah, alaihu. Seharusnya alaihi. Tapi di situ alaihu. Nah, ini riwayatnya hafaz menyelisih riwayatnya para qurra yang lain. Dan menyelisih riwayat hafaz yang lain, karena di tempat-tempat yang lain tidak ada yang di dhammah, cuma ada dua ini saja dalam surat Al-Kahfi dan di dalam surat Al-Fatih, ansanihu dan alaihu, alaihullah wa man aufa bima ahada alaihullah. Wallahu a'lam apa hikmah di balik kenapa dua ayat ini dhamirnya di dhammah. Ada sebagian ahli tajwid yang mencari hikmah di balik semua itu, dan dia katakan karena dhammah itu adalah tanda harokat yang paling berat. Dhammah itu adalah tanda harokat yang paling berat, dan di sini sengaja diberatkan ansanihu. Rasanya memang bacaannya memang berat, karena ringannya itu ansanihi, cocok, sesuai. Tapi kalau dibaca ansanihu berat, karena dari kasroh ke dhammah berat, aneh, kelihatan aneh, ansanihu. Nah, ini cocok dengan keadaan, cocok dengan maknanya, karena di sini adalah perkara yang sangat berat. Karena apa? Karena melupakan ikan di sini adalah kesalahan besar. Kenapa? Gimana kalau ikan itu hilang? Buyar wis, gak sido, batal sudah. Perjalanan yang segitu beratnya, perjalanan yang segitu lelahnya, harus kehilangan dan harus gagal di tengah jalan seandainya ikannya itu hilang. Maka di sini sang pemuda ini menganggap kesalahannya adalah kesalahan yang besar, menganggap kesalahannya itu besar. Karena itu hafaz membacanya dengan dhammah wa ma'ansanihu, dan itu bukan ijtihadnya hafaz, bukan, itu adalah memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an dibaca dengan beberapa bacaan, maka ini adalah menunjukkan berat. Demikian juga yang dalam surat Al-Fatih itu, wa man aufa bima ahada alaihu Allah, itu juga berat karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama berat. Karena itu lebih cocok untuk pakai dhammah. Itu sebagian pendapat dari ahli tajwid yang mencari-cari hikmah di balik kenapa hafaz. Tentunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dengan bacaan dhammah. Wallahu a'lam. Paham ya, ikhwan? Karena makomnya adalah makom berat dan sesuai dengan ijaz, sesuai dengan keajaiban Al-Qur'an, Al-Qur'an itu akan menyesuaikan artinya. Kalau yang artinya licin, bacaannya juga terasa licin. Fansalakhu minha, itu bacaannya licin. demikian juga di sini karena artinya berat, maka dhamirnya juga dipakai berat, yaitu pakai dhammah. Apabila demikian, maka bisa diambil faedah satu lagi. Kalau memang benar alasan hikmah di dhammahnya dhamir di sini adalah karena litsiqal, karena rasa berat, maka bisa diambil satu faedah yang lain, bahwasannya seorang murid hendaknya menganggap besar kesalahannya. Jangan menganggap enteng kesalahanmu. Seorang kalau menganggap enteng suatu kesalahan, maka akan rawan untuk mengulanginya lagi. Seorang apabila menganggap sepele suatu kesalahan, maka ia akan rawan untuk mengulanginya kembali. Berbeda dengan seorang yang menganggap kesalahannya itu berat, maka dalam hatinya tertanam azam dan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan itu termasuk berfaedah kepada kita. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu, anggaplah kesalahanmu itu sangat berat. Tapi kalau kamu menganggap kesalahanmu itu remeh, besok lagi bisa minta maaf. Besok lagi bisa minta maaf lagi. Aku berjanji enggak nakal. Kalau aku nakal lagi, aku janji lagi. Itu. Wa ma sanihu illa syaitanu an adzkura. Wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi. Fartadda ala athari ma qasasa. Maka Nabi Musa tidak banyak bicara, tidak banyak memarahi, dan tidak banyak mengurus kesalahan ini, tapi beliau memandang ke depan. Beliau mengatakan, ya itulah yang kita cari. Ya wis, ayo balik. Luwalah lah kok lali tiba ya wis. Ya wis lah wis, gak apa-apa, nang ayo balik, cepat. Nah gitu. Fartadda ala atharima, maka keduanya kembali, roja'a. Irtadda, maknanya roja'a. Karena itu seorang dikatakan murtad, karena dia balik kepada kekufuran. Murtad artinya keluar dari agama Islam, karena maknanya dia keluar setelah diselamatkan oleh Allah kepada Islam. Wa an yakraha an ya'uda fil kufur kama yakrahu an yukdafa finnar, maknanya adalah kembali kepada kekufuran. Murtad itu kembali kepada kekufuran. Karena itu irtadda maknanya adalah roja'ah. Maka keduanya kembali mengulang lagi atharihima, jejak dan tapak tilas yang sudah sudah ditempuh sebelumnya, diulang lagi. Kososo, dengan benar-benar teliti, diukur benar. Jangan sampai salah lagi. Jangan sampai salah lagi. Ini maknanya kososo, benar-benar ditakar, benar-benar diukur. Supaya jangan salah untuk yang kedua kalinya. Dalam ayat ini terdapat, dengan ayat yang ringkas ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya adalah bersabar dari kesalahan seorang murid atau kesalahan orang lain, terlebih apabila kesalahannya dilakukan karena murni salah atau karena tidak sengaja, bukan karena niat iktidak, bukan karena direncanakan, tapi sengaja salah, tapi tidak sengaja salah, maka ini lebih aula untuk dimaafkan, ya ikhwan. Di sini Nabi Musa alaihissalatu wassalam enggak marah, beliau juga enggak memaki-maki, beliau juga enggak ngamuk-ngamuk. Karena apa? Karena kesalahan murid ini kesalahan yang perlu dimaafkan. Karena berangkat dari apa? Berangkat dari ijtihad. Karena niatnya enggak mau ganggu, takut mengganggu Nabi Musa, akhirnya berijtihad untuk diberitahukan nanti saja. Tapi ternyata diundur dan ditunda, malah lupa. Maka pelajarannya adalah hendaknya kita memaklumi kesalahan orang, apalagi kesalahan teman-teman kita, kesalahan kawan-kawan kita. Maka ini anak nasihatkan kembali, agar kita di sini saling memaklumi dan saling memaafkan kesalahan kawannya. Dan inilah wasiatnya Al-Ustaz Abu Mas'ud rahimahullahu ta'ala. Termasuk wasiat beliau adalah kita saling memaklumi dan saling memaafkan kesalahan teman-teman kita, kekurangan teman-teman kita, selama itu bukan kol-kolah, selama bukan merusak dakwah, selama itu bukan memalingkan dari ta'lim, maka hendaknya dimaafkan. Ini wasiat beliau yang beliau ucapkan sendiri kepada ana rahimahullahu ta'ala. Maka maafkanlah kesalahan kawan-kawanmu. Ada masalah jual beli, ada masalah dagang, ada masalah kekurangan dalam utang atau jeleknya sikap. Sabar ya ikhwan, namanya hidup di dunia. Ya enggak akan lepas dari gangguan, masing-masing akan mengganggu yang lain. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Maka bersabar dari kesalahan orang lain. Bersabar dari kesalahan murid. Jangan kemudian ngambek, jangan kemudian motong. Sudah enggak mau ngajar lagi. Terlebih kesalahan tersebut berangkat dari ketidaksengajaan atau dari ijtihad, salah duga, salah paham, gagal, kurang adanya komunikasi, diskomunikasi dan yang semisalnya. Maka hendaknya dimaafkan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran meninggalkan untuk saling menyalahkan dari adanya musibah dan lebih memilih untuk memperbaiki. Meninggalkan untuk saling menyalahkan dari adanya suatu musibah dan lebih memilih untuk memperbaiki. Jadi kalau ada musibah dikena bareng-bareng, ya udah enggak usah salah menyalahkan. Kalau salah menyalahkan enggak, musibah itu juga enggak hilang. Kedepannya juga enggak dapat, malah bertengkar sesama kawan. Maka sudah enggak perlu saling menyalahkan. Yang terjadi, yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Tidak ada gunanya menyalahkan. Kamu tidak bisa memutar jarum jam ke kiri. Jarum jam akan terus berjalan ke kanan. Kamu enggak bisa menghentikannya atau memutarnya ke kiri. Jadi enggak usah bahas masa lalu, wis. Yang penting bagaimana cara memperbaiki dari kesalahan tersebut. Nabi Musa alaihi salatu wassalam di sini beliau sudah enggak banyak bicara, juga enggak banyak itab. Sudah enggak banyak lagi maido. Tahu maido? Apa maido sawani? Enggak tahu. Wah, kamu kurang lama di Jawa. Paidomu semangatku itu loh. Komen-komen marahi di paido ini, di paido dikomeni. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam kesalahan ini sudah beliau enggak banyak memarahi, langsung aja berusaha langsung menatap masa depan. Karena hidupmu itu bukan tentang masa lalu, hidupmu itu adalah sekarang dan apa yang akan datang. Itulah hidup. Masa lalu biar masa lalu. Hidup itu adalah tentang sekarang dan apa yang akan datang, bukan tentang yang telah hilang. Ya, fokuslah ke menatap masa depan. Apa yang seharusnya kamu lakukan dari kesalahan tersebut, itu saja. Di sini Nabi Musa alaihi salatu wasalam ya tinggal mengambil langkah berikutnya aja. Ya wis kalau salah ya ayo balik. Nah itu. Balik salah piye meneh, kadung salah ya wis saya balik. Gitu. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran menyaksikannya. Atau apabila tujuan sudah di depan mata, maka tidak butuh lagi untuk ditunda. Apabila tujuan sudah berada di depan mata, maka tidak lagi perlu ditunda. Nabi Musa ketika tahu bahwasanya tujuannya sudah jelas ada di batu tersebut, awalnya kan belum tahu, cuma Majma'ul Bahrain, di mana belum tahu letak secara takyinnya, cuma Allah kasih tanda kalau ikannya lepas ya di situ. Lah Nabi Musa sudah tahu, sudah pernah lewat situ dan sudah tahu tempatnya ada di situ, maka sudah nggak perlu lama lagi, nggak perlu lama-lama lagi. Ini diambil dari huruf fa, fartadda, mereka bersegera. Jadi kalau ada tujuan itu sudah di depan mata, yondang selesaikan loh. Sampean apalane kurang sak jus, lah kok nambah mulai. Aduh, salah besar. Tujuanmu sudah di depan mata, tinggal ngapain toh? Tinggal ngambil, tinggal megang. Lah kok malah kamu tinggal? Saya sangat menyayangkan beberapa santri yang apalannya kadang kurang 3 jus, kurang 1 jus, kurang 2 jus, malah pulang. Ini namanya keberhasilan, kesuksesan sudah di depan mata, malah pergi. Maka apabila ada kesuksesan itu sudah di depan mata, jangan lagi ditunda. Dan segera terkam, segeralah engkau menerkam masa depan tersebut. Fartadda, di sini enggak perlu lama. Enggak terus waduh sudah terlanjur bablas ya. Ya wis saya turu-turu sik. Ah tujuannya di situ aja kok. Ya wis ndang aja tidur dulu. Enggak. Langsung. Qala dzalika ma kunna nabghi. Fartadda ala athari ma qasasa. Langsung segera ulangi lagi, langsung segera balik. Maka apabila cita-cita sudah berada di depan mata, jangan lagi ditunda. Dan ini juga datang hadis dari seorang yang ikut jihad. Pada saat itu ia masih memegang beberapa butir kurma atau anggur, dan ia melihat peperangan sudah berkecamuk, dan ia mengatakan bau-bau surga telah menyengat. Maka gak jadi dimakan itu. Sedang dimakan tuh, gak diselesaikan. Ah, terlalu lama aku kalau nunggu ini selesai. Surga ada kelihatan nih. Gitu. Dia telah mencium bau surga di dalam peperangan yang berkecamuk. Jihad fi sabilillah. Seorang sahabat tadi telah mencium aroma surga dan sudah nampak betul surga di depan mata hatinya. Maka ia katakan, seandainya aku selesaikan makan, padahal cuma 3 butir. 3 butir toh. Berapa sih lamanya? Gak diselesaikan. Kenapa? Karena tujuan sudah berada di depan mata. Terlalu berdusta kehidupan ini jika aku masih nunggu 3 butir ini ku selesaikan. Terlalu lama hidupku ini. Surga sudah jelas-jelas di depan ya. Hendang berangkat. Maka itu juga sebagai dalil. Apabila cita-cita surga, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas di depan mata, ya jangan lama-lama lagi. Dan di antara cita-cita kita di bulan Ramadan ini yang nampak di pelupuk mata apa? Qiyamul lail, salat tarawih. Itu sudah jelas-jelas itu, enggak lagi diragukan itu. Qiyamul lail itu jelas-jelas pengampun dosa itu, penggugur dosa. Maka udah enggak perlu lama-lama lagi, dan gas saja. Ongke elur, gak usah suen-suen. Itu sudah jelas-jelas ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran keutamaan untuk jujurnya keinginan. Ini juga sebagai tambahan bukti bahwasanya Nabi Musa itu benar-benar ingin ketemu Nabi Khidir. Bukan cuma sekedar semboyan, bukan cuma susumbar, bukan. Memang pengen ketemu betul. Buktinya sudah kebablas saja mau balik kok. Nah itu bukti kejujuran. Salah satu bukti kejujuran adalah mau kembali. Mau kembali. Demikian juga seorang yang benar-benar jujur mencari kebenaran. Kalau salah mau balik, itu benar berarti jujur dia beragamanya. Buktinya ketika salah, ketika melampaui batas, ia mau balik, ia mau mundur. Dalam hidupnya punya gigi mundur. Nah, maka itu sebagai bukti kejujuran, berarti dia jujur mencari kebenaran. Demikian juga para pencari ilmu, kalau memang dia jujur mencari ilmu, maka dia juga bersiap sedia untuk mengulang. Maka ini juga sebagai faedah keutamaan untuk kembali kepada kebenaran dan kepada kebaikan. Keutamaan untuk kembali berputar, berporos pada kebenaran. Di mana ada kebenaran, disitulah kita akan mengarah. Gak peduli itu maju atau mundur. Maka faedahnya adalah, faedah berikutnya adalah keutamaan rujuk kepada kebenaran dan kepada kebaikan. Dan bahwasannya kebenaran itu adalah dolatul mu'min. Dolatul mu'min adalah barang bawaannya seorang mu'min. Di mana saja ia berada akan terus dicari. Inilah ya ikhwan menunjukkan orang itu jujur. Buktinya sudah bablas saja ia mau balik, bersedia balik. Padahal itu adalah kerja dua kali. Kerja dua kali. Bahkan terkadang orang itu kadang tersesatnya itu lebih jauh daripada perjalanan awalnya. Kalau dia masih bersedia balik, menunjukkan ketulusan dia dalam mencari suatu tujuan tersebut. Dalam ayat ini juga terdapat edukasi atau pengajaran bagi seorang yang mempelajari suatu kitab. Kalau belum paham, kalau memang kamu niat betul untuk memahami kitab tersebut, ya ulangi. Gak peduli harus ngulangi dua kali, tiga kali, empat kali. Mempelajari suatu kitab, mencari suatu pemahaman. Maka jangan kemudian, ah sudah selesai kitab ini gak paham, ya wis tinggal. Jangan. Kalau memang kamu niat betul untuk memahami kitab tersebut, ya ulangi. Walaupun kamu harus kerja dua kali, kerja tiga kali pada kitab yang sama, gak apa-apa, yang penting paham. Maka Nabi Musa tidak merasa lelah ketika harus balik, harus mengulang lagi perjalanan. Perjalanan yang sama, mengulang perjalanan yang sama. Mengulang perjalanan yang sama. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran seorang guru hendaknya sering-sering mengulang dan menunjuk tujuan yang diinginkan. Lihat Nabi Musa di sini, qala dzalika, itulah yang kita cari, yaitu yang kita cari. Yaitu yang kita cari. Maka diambil faedah ta'kid, ta'kidul muallim litilmidhi 'alal muram atau 'alal maram, untuk menekankan lagi tujuan belajar. Tujuan perjalanan tersebut itu apa? Makanya kita itu butuh sekali untuk diulang-ulang nasihat tentang ikhlas. Tujuan sampean belajar itu apa sih? Tujuan sampean kesini itu apa sih? Itu butuh terus untuk diulang. Karena tujuan itu kadang sering dilupakan. Tujuan utama kadang sering dilupakan. Maka faedahnya, faedah berikutnya adalah kadang tujuan utama itu sering dilupakan. Sampean datang ke sini belajar. Nanti malah di sini lain niatnya. Cuma ingin mondok, cuma ingin biar enggak kerja, cuma biar dapat uang dari orang tuanya. Ya salah. Maka tujuan utama itu hendaknya digenggam erat. Sampean datang ke sini tujuannya untuk apa? Baik itu santri maupun bapak-bapak. Tujuan ke sini, tujuan utamanya untuk apa? Untuk belajar. Ya wis. Maka ini juga faedah berikutnya, bahwasanya tujuan utama hendaknya terus digenggam erat. Butuh untuk terus dikencengi. Karena tujuan utama ini seringkali memudar. Seringkali mengendor. Jangan kasih kendor. Tetap dikencengi terus tujuan utamanya itu. Ini diambil dari ucapannya Nabi Musa Zalik. Ditunjukkan itu loh yang kita cari. Kita kesini mencari ilmu. Kita kesini tujuannya untuk mencari menyelamatkan agama kita. Yaitu yang harus kita ulang-ulang terus. Maka para bapak atau para santri jangan pernah merasa bosan kalau gurunya itu mengingatkan kita kesini pengen belajar. kita kesini itu untuk tujuannya mencari ilmu. Karena itu memang tujuan itu harus sering diulang. Karena sering dilupakan. Karena mudah sekali dilupakan. Ini diambil dari ucapannya Nabi Musa, qala dzalika ma kunna nabghi nabtaghi. Ayat yang kita inginkan, nabghi artinya yang kita inginkan, yang kita cari. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya seorang yang pernah melakukan kesalahan, maka pada tahap berikutnya ia akan lebih berhati-hati. Diambil dari mana ini? Seorang yang sudah pernah melakukan kesalahan dan dia itu orang itu baik, niatnya baik, maka untuk kedua kalinya ia akan lebih berhati-hati. Diambil dari mana ini? Diambil dari ucapan kososo. Lebih perjalanan ketika Nabi Musa sudah salah sama perjalanan pertama, lebih hati-hatian yang kedua ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan perjalanan kedua untuk kembali kepada tempat yang kelewat tadi harus pakai kososo, harus terukur, jangan sampai salah lagi. Ya bahaya kalau salah lagi. Wis Pak, salah mana Musa? Antum lek apa namanya menuju suatu tempat kebablasan. Balik putar balik meneh. Lah kok bablas maneh? Wis piye? Oh sudah tadi sudah salah di situ kok balik salah lagi. Seorang mukmin jangan sampai tersengat dari satu lubang dua kali. La yuldagul mukmin min juhrin wahidin marratain. Maka dari ayat fartadda ala athari ma qososo ini menunjukkan lebih hati-hati lagi. Demikian juga dengan seorang dalam hidupnya sudah pernah salah, sudah pernah melampaui batas di situ, maka seharusnya ketika balik selayaknya untuk lebih hati-hati. Fartadda ala atharihima, meniti jejak. Yang namanya meniti jejak itu lebih sulit, lebih hati-hati daripada berjalan tanpa meniti jejak. Maka perjalanan kembali kepada tempat yang salah tadi lebih hati-hati. Karena Allah katakan fartadda ala atharihima qososo. Kata qososo mananya benar-benar terukur. Seperti sampean ketika lewat kepada suatu tempat terus ada yang jatuh. Mana yang lebih hati-hati? Baliknya ke situ tadi apa enggak? Sangat hati-hati. Bahkan tadi bannya lewat di mana pun di pas lo itu. Tadi mau lewat sini. Harusnya kan kalau balik kan lewat kiri. Ya enggak, dia lewat sini. Kenapa? Karena jatuhnya pasti di situ. Maka seorang yang balik mencari sesuatu yang hilang, demikian juga dia akan lebih berhati-hati. Itu beberapa faedah dari ayat yang ringkas ini. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala athari ma qososo. Dan seharusnya ini ma kunna nabghi panjang. Tapi di sini dibuang ya-nya. Wallahu a'lam, ada hikmah yang terahasiakan dari kita. Ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Tadi belum saya cari apa hikmah di balik dibuangnya ya di sini. Karena bacaan Al-Quran adalah tauqifiyah, penulisannya juga tauqifiyah. Ini enggak ada penuntut untuk jazm. Ini marfu ini. Secara i'rab marfu. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda. Bisa juga wallahu a'lam adalah demi saking singkatnya, sudah enggak sempatnya Nabi Musa dan cepat benar-benar menunjukkan ke betapa segeranya ingin balik. Karena kalau sesuatu itu hilang dibiarkan lama-lama ya wes gak ketemu. Sampean dompetnya jatuh. Mending sampean tinggal ngopi sik yo. Nanti diambil siapa? Buru diambil orang. Maka diambil faedah seorang yang kehilangan sesuatu jangan ditinggal lama-lama dan segera dicari. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga kalau kehilangan kebenaran, kita salah. Kalau kita salah itu namanya sedang kehilangan kebenaran. sedang kehilangan rasionalitas, dan segera minta maaf, segera bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha, segera ingat. Jangan menunda-nunda kesalahan, jangan menunda-nunda dosa untuk diistighfarkan. Seperti sampean kehilangan suatu, kehilangan HP, HP-nya jatuh. Wah, ya langsung balik, enggak usah nunggu lama, sudah enggak anaknya mungkin ditinggal. Enteni dik kene sik, dik. Nah, itu. Iya. Masih mahal HP-nya daripada anaknya. Sampean teni dik kene sik, aku ke susu, abah ke susu. Itu ya, ikhwan, maka seorang mukmin juga seperti itu apabila kehilangan. Kehilangan kebenaran, kehilangan rasionalitas, kehilangan akal sadarnya, sehingga ia terjatuh dalam kesalahan, segeralah kembali dan segeralah dicari yang hilang tadi, biar enggak diambil orang. Itu beberapa faedah dari ayat qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Qala fawajada qala faraja'a. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala faraja'a fawajada khadira. Maka akhirnya keduanya pun kembali dan akhirnya benar bertemu dengan Khadir. Qala li Utsman ibn Abi Sulaiman, berkata Ibnu Jurayj, qala li al-qa'il adalah Ibnu Jurayj. Dan Utsman ibn Abi Sulaiman adalah rawi, salah satu rawi dari Sa'id bin Jubair, enggak disebutkan di sini. Jadi Ibnu Jurayj mendapatkan hadis ini dari banyak rawi. Cuma yang disebutkan cuma dua. Amr ibn Dinar dan siapa satunya? Ya'la bin Muslim. Maka di sini Ibnu Jurayj memberitakan. Qala li Utsman ibn Abi Sulaiman. Utsman ibn Abi Sulaiman adalah salah satu rawi dari Sa'id bin Jubair. Maka kisah ini ucapan Alatin Fisatin Khodro'a. Ini adalah bukan dari Ya'la bin Muslim, bukan juga dari Amr ibn Dinar, tapi dari jalannya Utsman ibn Abi Sulaiman. Maka kadang tiga murid dari satu guru, mereka beda dobet. Beda dobet, beda kapasitas hafalannya. Ada yang hafal sampai detail, sehingga disebutkan detail-detailnya. Ada yang meriwayatkan dengan makna, maka itulah menjadi beda-beda redaksinya. Fawajada khadiran ala tinfisatin. Bisa dibaca tiga itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bisa dibaca tinfisah, bisa dibaca tunfusah, bisa dibaca tinfasah. Ada tiga. Tinfisah, tunfusah, dan tinfasah, artinya adalah sebuah kasur kecil atau alas yang kecil. Ala tinfisatin khodro'a, mereka bertemu dengan Khadir. Jadi ketika Nabi Musa balik ke tempat tadi, akhirnya masih ketahuan karena ada bekasnya, bekas jalan ikan itu gak hilang. Oh, di sini. Akhirnya Nabi Musa meniti jalan ikan tadi, akhirnya sampai ke tempatnya Khadir, di pinggir-pinggir situ, di sekitar situ. Nabi Khadir berada di atas tinfisah, berada di atas sebuah alas kecil yang berwarna hijau. Ala kabidil bahar, berada di tengah laut. Maksudnya tidak di pinggir. Wallah alam kok bisa mengapung. Kalau kabid maknanya adalah permukaan, ya berarti di permukaan air. Tapi kalau kabit ini maknanya di pinggir, tapi itu wallah alam. Yang nampak adalah wallah alam ya kawan, anda enggak bisa memastikan apakah ala kabidil bahar ini di tengah laut, di atas air atau di pinggir, karena makna kabit ini ada banyak. Dan ini belum anda dapat di penjelasannya dari Ibnu Hajar. Pokoknya berada di laut, entah itu di pinggir atau di atas permukaan. Karena tadi ada alasnya yang mengapung. Qala Sa'id ibn Jubair, berkata Sa'id ibn Jubair. Nah, ini kalau ini riwayat umum. Riwayat tiga orang sama ini kalau ini. Kalau tadi alatin bisatin khodro itu khusus dari jalannya Utsman ibn Abi Sulaiman. Musajjan bithaubihi khadir, dalam keadaan tertutup dengan kainnya. Bithaub maknanya itu bukan kok baju, maknanya itu dengan kain, selimut. Qad ja'ala tarfahu tahta rijlaihi wa tarfahu tahta ra'sihi. Jadi tertutup semuanya, ujung satunya di bawah kepala, ujung satunya dipijak pakai kaki. Biar enggak apa, biar enggak nyingkap. Dikunci pakai kepala, dikunci pakai kaki. Tertutup. Fa sallama alaihi Musa, maka Nabi Musa pun mengucapkan salam. Maka kisah ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan, fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka akhirnya keduanya mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya dari sisi kami sebuah rahmat. Kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan kami ajarkan secara khusus dari kami, min ladunna, langsung dari kami, sebuah ilmu yang khusus. Nabi Khidir punya ilmu khusus, ilmu gaib, yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagiannya kepada Nabi Khidir, sehingga beliau bisa sampai bunuh anak-anak karena nanti besarnya akan jadi orang kafir. Terus tahu nanti akan ada raja yang mengambil perahu. Itu semua adalah termasuk ilmu gaib yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Khidir. Dan itulah termasuk kekhususan Nabi Khidir, memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Maka para ulama mengatakan sebenarnya Nabi Musa itu lebih a'lam. Secara umum Nabi Musa lebih tahu daripada Nabi Khidir, karena Nabi Musa lebih afdol, juga berdakwah lebih luas. Cuma Nabi Khidir punya suatu kelebihan ilmu, yaitu ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, yaitu ilmu dalam kehidupan bersiasat, dalam kehidupan dan yang semisalnya. Adapun ilmunya Nabi Musa adalah ilmu syariat, tentang agama, tentang hukum. Itu adapun ilmunya Nabi Khidir adalah tentang berkaitan dengan beberapa siasat hidup, tentang kehidupan dalam dunia nyata. Itu ikhwan bedanya ilmunya Nabi Musa dengan ilmunya Nabi Khidir. Dan tentu yang paling dibutuhkan manusia ilmu apa? Ilmunya Nabi Musa. Maka yang kita pelajari ini ikhwan adalah ilmu syariat, itulah yang paling dibutuhkan oleh manusia. Adapun suatu keahlian tertentu itu enggak semua orang butuh. Sampean pintar bekam, enggak semua orang butuh. Hanya orang sakit saja. Sampean pintar mengobati orang dengan izin Allah, tidak semua orang butuh. Sampean pintar apa lagi? Keahlian-keahlian khusus. Tapi kalau sampean pintar ilmu agama, enggak ada orang enggak butuh itu. Semua orang butuh. Semua orang butuh. Maka ibaratnya tadi, ilmunya Nabi Musa adalah ilmu agama, ilmu syariat. Ilmunya Nabi Khidir adalah ilmu keahlian khusus. Dan manusia lebih butuh kepada siapa? Lebih butuh kepada Musa. Lebih butuh kepada ilmunya Nabi Musa daripada ilmunya Nabi Khidir. Seandainya manusia butuh kepada ilmunya Nabi Khidir, pasti Khidir akan berdakwah sudah, mendakwahkan ilmunya. Tapi tidak. Keahlian khusus itu ya diberikan hanya kepada yang butuh saja. Diberikan secara jalan gitu saja. Tapi ilmunya Nabi Musa didakwahkan, disebarluaskan, menunjukkan itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Gak ono wong nyebar dakwah itu ilmu tentang kedokteran. Paling ada seminar-seminar khusus. Tapi terus ono pondok nyebarno dakwah kepada orang berdakwah tentang kedokteran, tidak ada. Atau tentang perbengkelan, atau tentang ilmu-ilmu yang khusus, gak ada. Tapi ilmu agama disebarluaskan siang malam, dibutuhkan oleh kaum muslimin. Insya Allah faedah dari ayat ini insya Allah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.